Bismillahirrahmanirrahim. Anta ila hilmihi idza atta'tahu ahwaju minka ila hilmihi idza asyaitahu. Anta utawi sira ila hilmihi maring arise Allah. Aris, sifat aris, hilmi sifat aris. Hilmi niki sifat sing murakkab, sifat sing dobel. Sabar yo ngapuruan niku jenenge hilmi. Sifat sabar lan ngapuruan. Al-afu wa sobru niku hilmi. Hilmi wong Jawa mastane sifat aris. Yo sabar yo ngapuruan niku hilmi. Idza tok tahu tetkalane taat sapa sira ing Allah. Iku ahwaju luweh mbutuhaken mingka katimbang sira ila hilmihi maring arise Allah idza asaitahu tatkalane maksiat sapa sira ing Allah. Wadzalika uti mengkono-mengkono dawuh kapane taat iku malah luweh mbutuhno sifat arisi Allah dibanding ambek nek maksiat. Iku anal muti'a sedune wong kang taat, wong kang ngabukti, wong kang ibadah. Iku kot ya'rudu terkadang teko lahu maring muti' inda tuatihi ing dalem nalikane taate muti. Apa sing teko ahwalun piro-piro tingkah. Bulak balik kulaturaken ahwal niku gerak batin. Gerak batin, kondisi batin. Ahwalun beberapa tingkah, kondisi batin. Contohnya karu yati nafsihi koyo nyawang awak diwene muti. Nyawang awak diwene artinya merasa harga diri. Walijabi lan sifat ujub gawuaken awake dhewe. Walkibri lan gumedi. Basiro il ghairi lan ngremehaken wong liya. Wastihqaqihi lan rumangsa anduweni hake muti. Duweni hak al jazaa ing pembalasan. Ila ghairi dalik maring liyane mengkono-mengkono. Ru'yati nafsi, ijab, kibri, istiro. Bayani dalik mingkaba iril kulub. Saking piro-piro duso gedini hati. Duso gedini hati kuatah. Kadusini riak, duso gedini hati. Tamak, duso gedini hati. Hasud dosa gedine ati. Suudzon dosa gedine ati. Iki berakibat ngoten. Mulane fayukhofu moko den kuwatiraken. Apa antang koliba yen to membalik. Apa taatuhu taate mutik membalik maksiatan khalidati maksiat. sing mestine ibadah akhire walik grimyang dadi maksiat. Walasi utai wong kang maksiat iku rubama tahmiluhu terkadang andurung ing asi apa maksiatuhu maksiate asi ndurung alal hadari ing atase wedi wal khaufilan kuwatir dimaknani lain al hadari ing atase waspada hati-hati wal khaufilan wedi min rabbihi saking pangerane asi watu jibulan nyebabaken natrapaken nopo asi lahu maring asi al istikanata ing amrih antenge ati al istikanata ing amrih antenge ati kapan maksiat atine guncang. Atine guncang, sembarang gak enak, sembarang gak kepenak, sembarang gak tenang. Akhirnya sangat membutuhkan ketenangan hati. Wal khudu'alan DPDP maring Allah. Wasiddatal ihtikori lan bangete mbutuhaken ilahi maring Allah. Halidhalik mengko krono mengkono mengkono tujibulahul istikanah karena mengko ono sopalabdu kawulo ilahil milahi maring sifat arisi Allah idha'at idha'at to'ahu tatkalani ta'at sopwabet ing Allah iku ahwaja luweh mbutuhaken minhu katimbang abad ilah ilmihi maring arisi Allah idha asahu tatkalani maksiat sopa abadu ing Allah wadha utawi iki kedawuh iku ziyadatu tahdirin nambahi meden-medeni min ru'yat istihqaqil wusuli saking ningali andweni hak wusul bil akmali kelawan piro-piro amal. Jadi wong sing amali bagus, terus merasa saya berhak wusul dengan amal saya. Niku keliru, niku keliru. Fa inna dalika kastune mengkono-mengkono ru'yah iku walatun salah luput wajah lun lan budu. Para bapak saha para ibu, pertama kula terjemah alon-alon. Anta ila khilmihi idha to'tahu ahwaju minka ila khilmihi idha asaitahu. Coro jawane siro iku yen nglakoni taat maring Allah iku luweh merloake maring sifat arisi Allah katimbang yen sira nglakoni maksiat. Tengene terjemah yenten niku. Terjemah yenten. Sira iku yen nglakoni taat marang Allah iku luweh merloake marang sifat arisi Allah katimbang yang sirong lakoni maksiat. Engkau lebih membutuhkan maaf dan kesabaran Allah. Nah, ini artinya hilmi ku maaf dan kesabaran. Sabar lan ngapura. Kula baleni engkau lebih membutuhkan maaf dan kesabaran Allah. Ketika engkau berbuat taat melebihi daripada kebutuhanmu ketika engkau berbuat maksiat. Nek diringkes, kulo sampean sedoyo niku nek bakdo ibadah niku luweh nemen oleh jaluk ngapura ning Gusti Allah katimbang badane dosa. Wis tambah nambahi ngelu niki, Pak. Tambah ngelu. Di kula pengen bar ngaji ngeten niki. Bar salat jamaah. Sabadane kula sampeyan sedekah duwe sing kathah. Niku malah luweh nemen leh njaluk ngapura maring Allah katimbang kula sampeyan kabeh bar delok orkes. Wong nek nglakoni dosa niku njaluk ngapura cukup pisan. Tapi nek bar nglakoni ibadah malah kudu njaluk ngapura ping 1000. Nopo. Monggo bali tengene kawitan biyen. Nomor 1 syarat-syarat diterimane amal niku ikhlas. Niku menjadi syarat diterimane amal niku ikhlas. Lebih umum malih syarat diterimane amal niku salamatus sodri. Salamatus sodri selamete dodo. Tegese nopo? Tegese ati sing bersih. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di syarat diterimane amal, buh amal hablum minallah, tuku amal hablum minannas. Iki syarat diterimane amal harus bikol bin salim. Isilai sehat bil qadir al-jailani salamati sodri. Selamati dudu. Selamat soko nopo siji, selamat soko memandang diri. Memandang diri sehingga menimbulkan harga diri. Nomor kali selamat saking sifat ujub. Nomor telune selamat saking sifat kibir. Abu wanten. Selamat malih saking merasa punya hak menerima pembalasan. Selamat malih dari beberapa dosa besarnya hati. Pirang-pirang kalau bapak terus derek dosa gedine hati ini ku kuatah. Ria ini ku termasuk dosa gedine hati. Termasuk hasud ini ku dosa gedine hati. Suudon datang tiang sanes niku termasuk dosa gedine ati. Niki harus salamati sodri, salamati sodri, artine kudu selamat, selamat saking dosa-dosa besar sing manggon ning ati.